Yo, Enes Production. Musik Sagita. Asoluli. Es bro, matur, thank you. Spesial mahakarya dari Mas Kakung Lintang. Wes pirang-pirang bengi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netra katon nyata esem kemuyumu ati tansah tratapan nang